Mitra Bisnis, sebanyak 47 organisasi masyarakat sipil dari 6 provinsi telah membentuk The Indonesia Publish What You Pay Coalition yang mendesakkan pengesahan ETA, Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif. Bahkan KPK telah memasukkan ETA sebagai salah satu komponen dalam program pencegahan korupsi, sekaligus menyusun draft perpres tentang ETA. Dengan semangat pengelolaan kekayaan alam yang optimal, desakan ini pun mendapat respon dari kelompok Kabinet Indonesia Bersatu. Meski cukup panjang, namun tahapan pembentukan ini perlu dimonitor dalam setiap prosesnya, mengingat gagasan mulia ini menjadi jawaban atas kesemrawutan pengerukan hasil alam Indonesia. Mitra Bisnis, bagaimana progres dari terciptanya gagasan ini? Apa hambatan yang terjadi? Segera kita akan berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana perkembangan pembentukan ETA ini? Ini didorong, dipelopori oleh lembaga-lembaga non-pemerintah yang tergabung di dalam Publish What You Pay. Jadi Publish What You Pay itu sebetulnya cikal bakal dari ETA ini. Bahkan tidak hanya lembaga swadaya masyarakat ya, atau NGO, tetapi juga lembaga-lembaga negara seperti KPK. KPK lah yang menyusun draft Kepres untuk ditandatangani oleh, tentu saja nanti diolah oleh lembaga pemerintah ya. Di KPK yang sangat-sangat membantu sekali secara aktif, sehingga, karena apa? Karena KPK memandang inisiatif seperti ini sejalan sekali dengan upaya pemberantasan korupsi. Menurut Anda, tantangannya ada di mana, Pak? Tantangannya ada di pemerintah sendiri, karena pemerintahlah yang lewat presiden nanti yang mengumumkan secara resmi kita sudah bergabung dengan ETA ini. Jadi sampai sekarang persiapan apa substansinya sudah dibuat oleh KPK, kemudian ada lintas departemen kan, di sini ada Departemen SDM, kemudian Departemen Keuangan, dan mungkin departemen-departemen lain saya tidak tahu, Pemda, misalnya Depdagri ya, karena ini kan terkait dengan daerah juga, ada bagi hasil tambang bagi hasil minyak kan di untuk daerah, sehingga daerah juga harus terbuka berapa daerah dapat dari tambang ini, sehingga tidak ada kecurigaan juga bahwa daerah ini uangnya diambil oleh pusat atau dipegang oleh pusat atau direbut atau dirampas oleh pusat gitu, atau tidak dicairkan kepada daerah hak-hak daerah ini. Nah, jadi kalau belum ada tanda tangan dan pengumuman resmi dari pemerintah bahwa pemerintah komit untuk menjadi anggota ETA, ya semua tidak bisa jalan, terutama dari Departemen SDM. Baik Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.